بسم الله الرحمن الرحيم. Saya mau tanya bulan Ramadan. Ramadan itu adalah satu-satunya bulan yang disebut di dalam Al-Quran. Tetapi bagaimana dengan saudaranya yang 11 bulan lagi sedih karena tidak disebut dalam Al-Quran? Mohon penjelasannya. Alhamdulillah, pertanyaan begitu baik. Penyebutan terhadap sesuatu bukan berarti menepikan yang lainnya. Penyebutan terhadap sesuatu bukan berarti menepikan terhadap yang lainnya, tapi menunjuk kepentingan-kepentingan yang hanya terjadi di waktu itu. Baik ya? Misal, kita perhatikan misalnya, bulan haji dilakukan di bulan apa? Ya, perhatikan, tidak berarti 12 bulan yang lain tidak disebutkan, 11 bulan yang lain selain Ramadan tidak disebutkan. Disebutkan, tapi dengan nama-nama yang umum, sesuai dengan momentumnya. Nama-nama yang umum sesuai dengan momentumnya. Misal, Bapak bisa buka Quran surah 9 At-Taubah ayat 36. Itu semua bulan di situ. Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum. Ya. Inna iddatasyuhur jumlah bilangan bulan. Ya, 'indallahi di sisi Allah ada 12. Jadi semua 12 disebutkan. Secara umum disebutkan dulu. Ya. Kemudian menyebutkan khusus minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4 bulan yang spesial. Ya, di mana untuk latihan menjadikan kita untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah. Didetilkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, empat yang haram itu, empat bulan haram itu, thalatsa mutawaliyah, tiga berurutan. Dari mulai kemudian Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian yang keempat Rajab, Rajab mudhar. Disebutkan di hadis Nabi spesifikasinya, ya. Kemudian selanjutnya misal ada lagi terkait momentum haji. Haji bulannya disebut, cuma dalam konteks yang umum. Tidak disebutkan apa namanya? Spesifik bulannya. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 197. Posisi paling kanan sebelah atas. Al-Hajju Ashhurun Ma'lum. Persiapan menuju haji itu sampai puncaknya disiapkan di bulan-bulan yang telah ditentukan. Ada isyaratnya. Ada isyaratnya. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak disebutkan langsung waktunya? Nah, Bapak Ibu sekalian penting diketahui, Quran itu bahasa mukjizat. Di semua kalimat-kalimat itu mengandung makna dalam kehidupan kita. Terkait dengan fungsinya. Ramadan khusus disebutkan bulannya karena kata Ramadan sendiri itu terkait dengan fungsi puasanya, Pak. Ada makna di situ. Tapi bulan-bulan yang lain tidak spesifik terkait dengan fungsi ibadahnya. Tidak spesifik. Misal, saya berikan contoh misalnya. Bulan haji disebutkan oleh Quran, persiapannya dimulai di bulan-bulan tertentu. Orang-orang sepakat bahwa itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi kenapa tidak disebutkan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah? Karena tiga bulan ini juga punya fungsi-fungsi yang lainnya, tidak spesifik untuk haji. Maaf, apakah saat Syawal semua orang bersiap-siap haji? Tidak, hanya yang haji saja. Makanya Bapak Ibu yang mau berangkat, kan Syawal sudah siap-siap nih. Agustus nanti akan berangkat. Sudah siap-siap. Ya. Nanti September sudah akan mulai Dzulqa'dah. Puncaknya nanti Dzulhijjah. Jadi, tapi tidak semua orang-orang pada saat bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, tidak semua siap berhaji. Ada yang siap-siap malah untuk Idul Qurban. Ya, untuk ada yang puasa 9 hari pertama, ada yang malah tidak mengerjakan sama sekali. Tapi Ramadan tidak. Ramadan itu seluruh dari awal sampai akhirnya dikerjakan dengan merata seluruhnya sama. Sama. Coba cek. Ada tidak orang Islam yang tidak puasa saat Ramadan secara umum? Tidak ada. Berlaku sama semua. Ya, tidak ada yang puasa-puasa yang tidak. Haji tidak demikian. Okay? Yang lain tidak demikian. Karena itu menunjukkan disebutkannya kata Ramadan tidak berarti menepikan bulan-bulan yang lain, tapi hanya menunjuk fungsi saja yang berlaku utuh pada bulan itu. Itu poinnya.